الأحكام وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. Dan janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lain di antara kalian dengan jalan kebatilan. Dan janganlah kalian membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kalian dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kalian mengetahuinya. Sudah kita baca perkataan penulis, beberapa bait dari perkataan penulis. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis mengatakan وَيَدْخُلُ فِيهِ أَيْضًا أَخْذُهَا عَلَى وَجْهِ الْمُعَاوَضَةِ بِمُعَاوَضَةٍ مُحَرَّمَةٍ كَعُقُودِ الرِّبَا وَالْقِمَارِ كُلِّهَا فَإِنَّهَا مِنْ أَكْلِ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ. Termasuk dalam hal itu adalah memakan harta orang lain dengan cara mengambilnya barter, yaitu barter yang diharamkan. Barter artinya tukar menukar, seperti akad-akad riba. Akad-akad riba di sini, riba diharamkan dan dia termasuk dari akad yang memakan harta orang lain tanpa kebenaran. Dan riba ada dua macam, riba fadl dan riba nasi'ah. Riba fadl adalah riba tambahan, sedangkan riba nasi'ah adalah riba karena keterlambatan, tambahan karena keterlambatan. Dan di masa jahiliyah, riba adalah merupakan penghasilan orang-orang kafir Quraisy dan orang-orang Yahudi secara umum yang sangat mereka harapkan. Jadi mereka tidak bekerja, kebanyakan mereka berpenghasilan dari riba. Dan kebanyakan riba yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi ataupun orang-orang kafir Quraisy, yaitu dengan riba pada hutang. Jika ada orang berhutang, maka ditambah pembayarannya dari pokok hutangnya. Jika ada orang yang berhutang, selain ditambah pembayarannya dari pokok hutangnya, maka dia pun terkena riba nasi'ah, yaitu tambahan karena keterlambatan, kalau seandainya terlambat bayar. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini adalah akad barter, mu'awadah, saling tukar menukar yang diharamkan dalam agama Islam. Contoh riba tambahan, riba fadl, yaitu riba di dalam jual beli, yang menjual belikan barang-barang yang merupakan komoditi riba. Seperti misalkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل هاء بهاء. Menjual emas atau membeli emas dengan emas, perak dengan perak, harus dua syaratnya. Yang pertama yaitu takarannya atau timbangannya sama. Yang kedua yaitu cash ataupun langsung bayarnya, tunai ya, cash tunai atau langsung bayarnya. Nah, jika kalau seandainya beli emas dengan emas, nantinya tidak sama timbangannya, maka ini disebut dengan riba fadl. Ini disebut dengan apa? Riba fadl. Riba fadl itu artinya adalah tambahan. Kemudian penulis mengatakan di sini perjudian secara keseluruhan. Perjudian dengan berbagai macam caranya, ya. Dan judi adalah untung-untungan di dalam mengambil harta, bukan berusaha untuk mencari keuntungan, tetapi untung-untungan. Dan setiap judi diharamkan berdasarkan surat Al-Maidah ayat 90-91. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anil shalah fahal antum muntahun." Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar dan judi, innamal khamru wal maisir wal ansab, dan sesaji pada berhala, wal azlam, dan mengundi nasib, maka ini adalah rijs, perbuatan syaitan, kotor daripada perbuatan syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Di sini lihat, ayat ini terdapat beberapa pelarangan khamar dan judi. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat ini sebagai khamar dan judi sebagai rijsun min amali syaitan, perbuatan kotor dari perbuatan-perbuatan syaitan. Kemudian ayat ini menunjukkan fajtanibuhu, yaitu jauhilah. Jauhilah di sini perintah untuk menjauhi. Yang ketiga, la'allakum tuflihun. Allah menjanjikan bagi siapa yang menjauhinya agar mereka mendapatkan keberuntungan. Lihat, tiga hal ini menunjukkan diharamkannya khamar dan juga perjudian dengan segala macam bentuknya. Kemudian yang keempat, di ayat yang selanjutnya Allah mengatakan, innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Keburukan-keburukan judi dan khamar, sesungguhnya syaitan ingin meletakkan di antara kalian al-adawah, permusuhan, wal baghdha, persengitan ataupun kemarahan di antara kalian. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir, di dalam judi dan di dalam khamar. Wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anil shalah. Dan judi dan khamar, dan ini sebuah keniscayaan, sebuah kepastian. Judi dan khamar pasti melarang dari berzikir kepada Allah. Tidak ada orang kalau misalkan main kartu lagi judi, astagfirullah, itu kedenda itu, ya. Ataupun melihat dapat kartu, subhanallah, ini enggak ada, ya, enggak ada orang. Wa yasuddakum an dzikrillah, pasti itu. Enggak ada mungkin lagi nunggu ya main catur berjudi tapi main catur. Lagi nunggu murojaah surat Al-Waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah, itu enggak ada. Wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anil shalah, dan pasti lalai shalah. Ini sebuah keniscayaan. Saya sering mengatakan di dalam Al-Qur'an terdapat hal-hal yang seperti itu yang bergandengan. Orang yang melalaikan salat pasti sedang mengikuti hawa nafsu. Orang yang berjudi pasti tidak berzikir dan lalai sholat. Itu tidak bisa dipungkiri karena sudah disebutkan oleh Al-Quran. Wa anis salah fahal antum muntahun. Ini selanjutnya yang kelima dari diharamkannya judi. Maka apakah kalian tidak berhenti? Jadi kalau kita lihat surah Al-Maidah ayat 90-91 ini, cara pendalilan pengharaman judi dari beberapa sisi. Yang pertama, Allah menyebutkan judi perbuatan syaitan, buruk perbuatan syaitan. Yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan judi adalah dijauhi, larangan atau perintah untuk dijauhi maksud saya. Yang ketiga, Allah menyatakan yang menjauhinya akan beruntung. Yang keempat, di dalam judi terdapat permusuhan. Yang kelima, di dalam judi terdapat penahanan atau menahan seseorang dari berzikir kepada Allah. Yang keenam, di dalam judi menahan seseorang dari sholat. Yang ketujuh, Allah menyatakan dengan peringatan keras, fahal antum muntahun, apakah kalian berhenti? Nah, ini kembali ke permasalahan tadi, bahwa akad yang diharamkan yang berupa barter seperti judi itu diharamkan dalam agama Islam. Semua itu adalah cara memakan harta orang lain dengan kebatilan. Jadi berarti di sini judi meskipun dia usaha ya, itu sama dengan mencuri, memakan harta orang lain dengan kebatilan. Ya, meskipun terjadi barteran, saya meletakkan sekian gitu. Dua nomor, tiga nomor, misalkan judi togel misalkan. Maka pada saat itu tetap saja dia memakan harta dengan kebatilan. Baik. Kemudian penulis rahimahullahu ta'ala berkata, qayyadahu ta'ala bidzalika afan li'annahu laysa fi muqabalati 'iwadin mubah. Perhatikan baik-baik, karena bukan dalam bentuk pertukaran imbalan yang dibolehkan. Jadi dalam Islam itu ada pertukaran diperbolehkan. Misalkan dahulu tidak ada mata uang, enggak ada kertas rupiah, kertas dolar, kertas real, enggak ada. Jadi cara orang bertukar-tukar bagaimana? Saya membutuhkan beras, sedangkan saya punya kurma. Ya. Kemudian Farhan punya beras. Maka caranya bagaimana? Maka saya kasih kurmanya. Kemudian Mas Farhan mengasih berasnya. Nah, itu namanya mu'awadhah, barteran. Ya, barteran. Lalu misalkan saya punya kurma yang jelek ataupun yang tingkatan rendah. Saya ingin kurma yang tingkatan bagus. Ya. Seperti ada beras, beras yang tingkatan terendah, ada tingkatan bagus. Saya ingin beras yang tingkatan bagus, padahal saya cuma punya beras yang tingkatan rendah. Maka bagaimana caranya? Caranya bi'il jam'a bid-dirahim. Kalau saya membeli beras dengan beras, terjadi barteran, maka karena jenisnya sama, harus dua syarat tadi. Timbangannya sama, kemudian tunai, cash. Ya, otomatis Mas Farhan tidak mau. Saya punya 2 kilo beras yang rusak, ataupun yang tingkatan rendah, Mas Farhan punya 2 kilo yang tingkatan tinggi. Otomatis kalau diganti rugi siapa? Penjual, ya kan? Rugi si penjual. Maka caranya bagaimana? Bi'il jam'a bid-dirahim. Artinya ini beras kita jual dengan uang. Nih berapa? berapa 2 kilo beras tingkatan rendah. Baru setelah itu ketika kita dapat uangnya, kita belikan beras yang tingkatan tinggi. Nah, itu namanya akad mu'awadhah, jual beli. Termasuk jual beli juga adalah termasuk mu'awadhah juga, akad barteran juga adalah judi. Tetapi semuanya itu baik riba ataupun judi diharamkan dalam agama Islam. Kemudian penulis rahimahullah ta'ala, wa yadkhulu fi dhalika akhdhuha bisababi ghishin fil bay' wasyira wal ijarah wa nahwiha. Penulis rahimahullah ta'ala mengatakan, juga termasuk dalam hal ini adalah mengambil dengan cara berbuat curang dalam jual beli, penyewaan dan semacamnya. Wa yadkhulu fi dhalika isti'malul ujara wa akli ujratihim. Dan termasuk hal ini juga adalah menggunakan orang-orang upahan lalu memakan hasil upahan mereka. Curang dalam jual beli itu aklul malil bil batil. Curang dalam jual beli itu termasuk daripada makan harta dengan kebatilan. Seperti curang dalam jual beli bagaimana? Misalkan ini dia ngaku barang ori, barang original, ternyata KW nomor 10. Itu kelewatan tuh, subhanallah. Ya. Ada orang nanya saya, Pak, lewat SMS, "Ustaz, apa hukumnya membeli dan menjual barang KW?" Bagaimana jawabannya? Untuk menjual, kalau itu adalah memalsukan merek tertentu, maka ini termasuk dalam ayat ini. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, karena itu hak cipta. Ya, karena itu hak cipta. Misalkan ada jam bermerek Rolex, harganya ratusan juta mungkin. Ini sekarang dia menjual barang, menjual jam dengan merek yang sama, tapi dengan harga murah, ternyata palsu. Ya, kalau tertulis beda Rolex jadi Rulik, ya nggak jadi masalah. Ya, Rolex jadi Rulik itu nggak jadi masalah. Akan tetapi kalau Rolex sama persis tidak ada bedanya dan itu KW, maka ini memalsukan. Dan termasuk dalam hadis Rasul riwayat Imam Muslim, man ghasyana falaysa minni, barang siapa yang menipu kami bukan dariku. Ya, barang siapa yang menipu kami bukan dariku. Dan termasuk daripada penipuan dalam jual beli adalah seseorang menjual barang yang bukan miliknya. Sebagaimana dalam riwayat Hakim Ibnu Hizam, ya Hakim, la tabi' ma laysa indak. Wahai Hakim, jangan engkau jual barang yang bukan milikmu. Itu termasuk makan harta dengan kebatilan dalam perkara jual beli, penipuan dalam jual beli. Termasuk penipuan dalam jual beli, contohnya banyak ya di zaman sekarang, tidak terhitung. Memalsukan, mengoplos, kemudian melakukan penipuan dalam jual beli. Misalkan ada orang jual beli online, transfer duit, kemudian ternyata yang barang yang datang hanya sekedar kotaknya saja. Maka ini termasuk daripada penipuan. Dan itu memakan harta dengan kebatilan. Penyewaan, ijarah, penyewaan ataupun semacamnya. Dan juga termasuk dalam hal ini adalah menggunakan orang-orang upahan lalu memakan hasil upahannya. Kita ngupah orang, alhamdulillah. Kita ngupah orang, kemudian kita tidak bayar, malah upahnya kita ambil. Ini termasuk daripada makan harta dengan kebatilan. Kemudian penulis rahimahullah ta'ala mengatakan, wa yadkhulu fi dhalika akhdhuha bi sababi ghishin fil bai'i wasyira'i wal ijara wa nahwiha wa yadkhulu fi dhalika isti'malul ujara'i wa akli ujratihim wa kadhalika akhdhuhum ujratan 'ala 'amalin lam yaqumu biwajibihi. Demikian juga mengambil upah atas suatu pekerjaan yang belum ditunaikan. Nah, ini kepada pekerjanya. Pekerjaannya tidak ditunaikan tapi sudah mengambil upah. Sama di dalamnya orang-orang yang sudah menjual waktunya untuk bekerja, misalkan pekerja tetap masuk jam 8 keluar jam 5, dia gunakan waktunya untuk selain pekerjaan. Ini mengambil harta dengan kebatilan. Ini mengambil harta dengan kebatilan. Karena dia sudah menjual waktunya yang 8 jam itu untuk mendapatkan gaji per bulannya. Bahkan para ulama seperti Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah dalam buku beliau Kaifa yu'addil muwazzafu al-amanah, bagaimana seorang pegawai menunaikan amanah, maka beliau mengatakan perkataan seorang Syekh Al-Iraqi bahwa sampai sholat sunnah dan i'tikaf di masjid jika dilakukan pada waktu bekerja maka hukumnya diharamkan. Karena di dalam Islam konsep beribadah kita mengenal adanya skala prioritas. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtu 'alayhi." Artinya, tidaklah hambaku mendekatkan dirinya denganku kepadaku dengan amalan yang paling aku cintai dibandingkan yang aku telah wajibkan atasnya. Ini menunjukkan konsep ibadah skala prioritasnya harus didahulukan, yang wajib sebelum yang sunnah. Maka ini termasuk di dalamnya, yaitu mengambil upah atas sebuah pekerjaan yang belum ditunaikannya. Karena ini sebuah bentuk kezaliman, makan harta tanpa kebenaran. Kemudian penulis rahimahullahu ta'ala berkata, yadkhulu wa yadkhulu fi dhalika akhdhul ujrah 'ala al ibadat wal qurbat allati la tashihhu hatta yaqsudu biha wajh Allah. Termasuk dalam hal itu juga adalah mengambil upah terhadap ibadah dan perbuatan-perbuatan ketaatan di mana semua itu tidaklah menjadi sah hingga hanya diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Misalkan dalam hal ini berhaji, membadalkan haji orang lain. Dulu kita Ustaz Khairullah paham ada namanya haji syubrumah. Kalau sudah dekat-dekat musim haji, para mahasiswa nanya, sudah dapat syubrumah belum? Subrumah itu diambilkan dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada orang bertalbiyah didengar oleh Rasulullah. Ada orang berihram, bukan betal, berihram didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Labbaika an subrumah. Wahai Allah, aku menunaikan haji atas nama Subrumah. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ahajazta an nafsik?" Apakah engkau telah menunaikan haji untuk dirimu? Maka orang tersebut menjawab, "La, belum wahai Rasulullah. Hujja an nafsik thumma an subrumah." Berhajilah untuk dirimu dulu baru nanti berhaji untuk subrumah. Makanya haji badal terkenal dengan haji subrumah. Ya, haji apa? Syubrumah. Nah, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, saya ingat sekali perkataan beliau ketika beliau ditanya, bolehkah kalau kita mendapatkan haji syubrumah kita mengambil upah dari situ? Maka Beliau mengatakan, "Idza kana al-hajj, idza kana akhdhul mali liyahujj, fala bas." Kalau seandainya dia mengambil harta memang untuk berhaji, ya, untuk berhaji, maka ini tidak mengapa. Jadi kan haji itu perlu biaya, perlu bekal. Maka ini tidak mengapa dia mengambil. Misalkan saya disuruh oleh seseorang, hajikan dong bapak saya, karena saya berada di Mekah misalkan, hajikan bapak saya, maka saya butuh bekal, butuh biaya, maka orang tersebut memberikan biaya kepada saya, ini tidak mengapa. Yang tidak benar adalah yahuj liya'khudh. Yahuj liya'khudh artinya dia berhaji untuk dapat keuntungan. Maka sebagian kadang-kadang kalau yang meminta untuk dibadalkan haji itu mata uangnya euro, wah itu semangat. Mata uangnya dolar, semangat. Tapi giliran mata uangnya rupiah, harus agin. Ulun sibuk jasidin. Ya. Karena biasanya orang-orang Eropa, Turki ataupun Eropa-Eropa lainnya yang datang, mereka minta dibadalkan haji. Nah, yang tidak boleh adalah yahujja liya'khudh, fahuwa haram, kata Syekh. Yang boleh ya'khudh liya'huj, mengambil harta agar bisa menunaikan ibadah haji. Yang tidak boleh adalah berhaji untuk mendapatkan keuntungan. Dan saya pesan kepada bapak, ibu, saudara-saudari, kalau seandainya ditakdirkan untuk membadalkan orang tua misalkan menunaikan ibadah haji, maka kalau seandainya kita minta badalkan kepada orang-orang yang berada di Arab Saudi, perlu diketahui haji yang sah, resmi, sesuai dengan peraturan pemerintah, maka itu harus ikut travel. Karena nanti mempunyai tenda, mempunyai tempat, ada peraturan khusus, ya. Adapun dan biasanya ikut travel itu ya lumayan agak mahal. Ya, tahun kemarin saja mungkin sekitar 10.000 rial. 10.000 rial itu yang apa? Yang resmi, ya. Adapun yang koboi, ya, jalan gurun pasir ke sana kemari, nanti sampai di Mina tidak ada tenda, asal-asalan, maka itu paling ya 1.5 juta rupiah. Itu mau saja mereka menerima, tapi patut dipertanyakan apakah benar-benar ditunaikan hajinya atau tidak. Kebiasaan orang cuma ngumpul-ngumpulin duit, ya saya menerima, enggak dikerjakan. Dikerjakan cuma satu orang saja. Nah, ini namanya mengambil upah dari ibadah. Contoh mengambil upah dari ibadah yang lain adalah mengambil upah dari baca Quran. Dan Imam Ibn Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala mengatakan, tidak akan tercapai orang yang mengambil upah dalam baca Quran keikhlasan. Kenapa? Karena niatnya adalah upah tersebut. Padahal kita diperintahkan untuk ikhlas dalam beribadah. Fa'budillah mukhlishan lahuddin. Beribadahlah kepada Allah dengan murni hanya untuk kepadanya menegakkan agama. Nah, ini contoh-contoh mengambil upah dari pekerjaan ibadah. Itu diharamkan dan termasuk akhdhul mal bil batil, mengambil harta dengan kebatilan. Wa yadkhulu fi dhalika al-akhdhu min az-zakawat was-shadaqat wal-awqaf wal-wasaya liman laysa lahu haqqun minha aw fawqa haqqihi. Termasuk dalam hal itu juga adalah mengambil harta zakat, sedekah, wakaf dan wasiat oleh orang yang tidak memiliki hak darinya atau lebih dari haknya yang semestinya, seperti orang kaya mengambil harta zakat. Nah, ini haram hukumnya. Ini termasuk mengambil harta dengan kebatilan. Ya, orang yang tidak bukan mustahik zakat, dia mengambil harta dengan kebatilan. Mengambil harta zakat dengan tanpa haknya atau melebihi dari haknya. ya ini tidak dibenarkan. Atau mengambil harta wakaf, ada orang berwakaf kemudian untuk masjid dia ambil, wah ini tercela sekali. Ya, wakaf orang untuk masjid dia ambil untuk keperluan pribadi. Ini tercela sekali. Ini termasuk daripada mengambil harta dengan kebatilan. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Fa kullu hadza wa nahwuhu wa nahwihi min aklil mali bil batil. Semua itu dan yang semacamnya merupakan bentuk-bentuk memakan harta dengan kebatilan. Fala yahillu dzalika biwajhin minal wujuh, dan semua itu tidaklah halal dengan segala bentuknya. Hatta walau hasala fihi an-niza' wa hasala al-irtifa' ila haqimi syara'. Nah, ini perhatikan. Walaupun perselisihan terjadi padanya atau dibawa ke pengadilan agama, ya, walaupun dibawa ke pengadilan agama, wa adla man yuridu akluha bil batil bihujjah, di mana orang yang hendak memakan harta dengan cara yang batil berdalih dengan hujjah yang mengungguli orang yang benar, yang mengungguli orang yang benar, maka ini termasuk daripada makan harta dengan kebatilan. Apa maksudnya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maksudnya adalah kalau seandainya ada orang bawa perkara harta ke pengadilan, ternyata akibat orang yang memakan harta dengan kezaliman ini mungkin hujahnya bagus, dia ngomongnya diterima oleh hakim, ya, kemudian akhirnya sang hakim memutuskan keputusan bahwa yang menang dalam perkara ini adalah si fulan, padahal dia hakikatnya zalim, maka ini tetap disebut sebagai aklul mali bil batil, makan harta dengan kebatilan. Paham maksudnya, Pak? Jadi kalau misalkan ada Kasaiful Mas Farhan bersengketa dalam masalah tanah, dibawa ke pengadilan, yang benar sebenarnya adalah Kak Saiful. Mas Farhan mengambil tanah Kak Saiful misalkan, tetapi ternyata Mas Farhan bisa ngomong bagus, hujahnya bagus, alasannya, akhirnya sebagai hakim saya hanya menghukumi secara zahir, akhirnya saya menghukumi pihak yang benar adalah Mas Farhan. Maka pada saat itu, meskipun demikian, tetap berarti Mas Farhan makan harta dengan kebatilan. Ini contoh. Paham maksudnya, Pak? Itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, surat Al-Baqarah ayat 188. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqan min amwalin nas bil ismi wa antum la antum ta'lamun. Janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lain di antara kalian dengan jalan yang batil. Caranya yaitu janganlah kalian membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kalian dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain. Jadi meskipun sudah diputuskan hakim, tetapi keputusan hakim pada hakikatnya adalah salah, berarti itu makan harta dengan kebatilan. Dan ini persis seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lihat sabdanya. Ala innama ana bashar. Ketahuilah, aku itu manusia biasa. Wa innama ya'tinil khasm. Ada orang yang bersengketa datang kepadaku. Fala'alla ba'dukum an yakuna alhana bihujjatihi min ba'd fa aqdiya lahu. Sebagian yang dari kalian hujahnya atau perkataannya lebih indah, lebih bisa menerangkan, maka aku akhirnya memutuskan hukum untuknya. Artinya dia yang menang. Dia yang menang. Faman qadaitu lahu bihaqqin muslimin fa innama hiya qit'atun min nar falyahmilha aw liyadharha. Barang siapa yang aku putuskan untuknya sebuah keputusan, tetapi dia memakan harta orang muslim, hak orang muslim, maka dia adalah bagian dari api neraka. Maka hendak silahkan dia bawa atau silahkan dia tinggal. Jadi hakim sebagai manusia dia menghukumi sesuai dengan kemampuannya sebagai manusia. Tapi hakikatnya kalau seandainya keputusan hakim itu di luar dari kebenaran, maka tetap saja itu dinamakan sebagai apa? Makan harta dengan kebatilan. Nah ini maksud daripada wa tudlu biha ilal hukam. Kalian bawa permasalahan tersebut kepada hakim, litakulu fariqan min amwalin nas, agar kalian bisa memakan sebagian dari harta-harta manusia dengan dosa. Nah, ini diharamkan dalam agama Islam. Ya, kita lanjutkan sedikit Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Penulis rahimahullahu taala berkata, "Wa fakullu hadza wa nahwuhu min aklil malil bil batil." فلا يحل ذلك بوجه من الوجوه حتى ولو حصل فيه النزاع وحصل الارتفاع الى حاكم الشرع وادلى من يريد اكل من يريد اكلها بالباطل بحجه غلبت حجه المحق وحكم له وحكم له الحاكم بذلك فان حكم الحاكم لا فان حكم الحاكم لا يبيح محرما ولا يحلل حراما. Nah, ini perhatikan. Penulis rahimahullahu taala berkata, lalu hakim memutuskan untuk memenangkan perkaranya dengan hujah tersebut, keputusan hukum dari kalian tidak membolehkan dan menghalalkan yang telah diharamkan. Ya, kalau dia zalim tetap zalim, meskipun hakim mengatakan dia benang dalam perkara ini, tetap dikatakan sebagai zalim. Maka hati-hati ini Pak. Jangan tertipu, oh saya sudah berurusan dengan pengadilan agama, yang jelas hakim sudah memutuskan saya benar. Maka tetap saja, kalau hakikatnya dia zalim, yuhallilu haraman atau yuharrimu halalan, menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, maka ini tetap berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Innama yahkumu ala nahwi mimma yasma', karena ia yaitu hakim hanya menetapkan keputusan atas apa yang ia dengar, keterbatasannya sebagai manusia. Ya. Wa illa fa haqiqul umur baqiyah. Kalau tidak demikian maka hakikat segala perkara tetaplah ada. Ya. Falaisa fi hukmil hakimi lil mubtil rahah wala syubhah wala istirahah. Karena keputusan hakim yang memenangkan orang yang hendak mengambil harta dengan kebatilan tersebut tidak mendatangkan ketenangan. Tidak ada pula keraguan-raguan tentang keharaman, bahkan tidak pula rasa lega. Nah ini perhatikan, pasti yang haram tidak mendatangkan ketenangan. Ya, ini bahayanya makan harta dengan batil. Yang haram pasti tidak mendatangkan ketenangan, baik ketenangan akan dimintai pertanggungjawaban oleh manusia tersebut ataupun oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, albirru husnul khuluq wal ismu ma haka fi sadrik. Artinya kebajikan itu adalah akhlak yang baik dan dosa adalah yang mengganggu hatimu, yang tidak menenangkan hatimu. Kemudian penulis rahimahullahu taala berkata, فَمَنْ أَدْلَى إِلَى الْحَاكِمِ بِحُجَّةٍ بَاطِلَةٍ وَحَكَمَ لَهُ بِذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ وَيَكُونُ آكِلًا لِمَالِ غَيْرِهِ بِالْبَاطِلِ وَالْإِثْمِ وَهُوَ عَالِمٌ بِذَلِكَ فَيَكُونُ أَبْلَغُ فِي عُقُوبَتِهِ وَأَشَدُّ فِي نَكَالِهِ. Artinya, dan barang siapa yang mengemukakan di hadapan hakim hujah-hujah, artinya argumen-argumen, hujah-hujah itu argumen-argumen yang batil, lalu hakim memenangkan perkaranya karena mungkin pandai berbicara biasanya para pengacara ini pandai berbicara, ya, maka sesungguhnya hal itu tidaklah halal baginya. Ya, dan barang siapa yang telah memakan harta orang lain dengan batil dan dosa, dan sedang ia mengetahui hal itu, maka hukumannya tentu akan lebih keras. Maka hati-hati ya, meskipun mungkin tidak dihukum di dunia, dihukum di akhirat, itu pasti. Makanya para ulama mengatakan silahkan bermaksiat asalkan bisa mengelak nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan itu mustahil ya, itu mustahil. Wa ala hadza fal wakilu idza alima anna mukilahu mubtil fi da'wa lam yahill lahu an yukhasima anil kha'in kama qala ta'ala wala takun lil kha'inina khasima. Dengan demikian, seorang wakil atau kuasa hukum atau pengacara seperti yang saya ucapkan tadi, apabila mengetahui bahwa orang yang mewakilkannya itu batil dalam gugatannya, maka tidaklah halal baginya untuk berseteru demi membela seorang yang berkhianat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wala takul lil kha'inina khasima, dan janganlah kalian menjadi penantang orang-orang yang tidak bersalah karena membela orang-orang yang berkhianat. Surah An-Nisa ayat 105. Tapi boleh kadang-kadang pengacara menjadi pembela bagi orang yang jelas-jelas melakukan dosa. Misalkan jelas-jelas dia membunuh, ada pengacaranya. Boleh enggak? Boleh. Karena kenapa? Hah? Kenapa? Mencuri, jelas-jelas mencuri, kemudian ada pengacaranya, boleh enggak? Agar tidak terjadi kezaliman, si fulan dihukum memang sesuai dengan kesalahannya. Nah, dari situ boleh. Adapun seperti surah An-Nisa ayat 105, wala takun lil kha'inina khasima, janganlah kalian menjadi penantang seorang yang tidak bersalah karena membela orang yang berkhianat, ini tidak boleh. Bahkan sebagian kan jelas-jelas salah, lalu cari pengacara yang handal untuk perkaranya jadi menang. Nah, ini tidak boleh. Pengacaranya berdosa, ikut berdosa. Ini termasuk daripada aqlul mal bil batil. Termasuk daripada aqlul mal bil batil adalah sogokan kepada para hakim. Sogokan kepada para hakim. Saya punya kawan seorang hakim di Banjarmasin, kepala bagian mungkin. Beliau bercerita, tidak bisa keluar dari sogokan. Dunianya memang seperti itu. Maka kalau saya pribadi, kata beliau, melihat orang-orang yang bekerja sepekerjaan, seprofesi dengan saya, maka pada saat itu kalau berbicara tentang kebersihan hati, kesucian harta, itu kalau kata orang Arab kalam fadhi, omong kosong. Kalau bisa keluar, kalau bisa benar-benar ingin bersih, ya harus keluar dari dunia itu, enggak bisa enggak. Dan ini bukan hanya dalam perkara kehakiman saja, tetapi dalam perkara manapun. Ya. Tidak bisa, harus dari si A. Penghasilan, bahkan sebagian penghasilan terbesar dari situ, lebih daripada gaji mungkin. Nah, ini sogok menjogok yang diharamkan, dan dia termasuk daripada makan harta dengan kebatilan. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.